إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian Sirah An-Nabawiyah, di mana di pagi hari ini kita telah sampai kepada pertemuan yang ke-23. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke dalam pembahasan perang Uhud, di mana kaum musyrikin mengumpulkan 3.000 pasukan untuk menghancurkan kaum muslimin di kota Madinah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersiap-siap menghadapi mereka di dekat lembah Uhud, ya, sehingga perang ini disebut sebagai perang Uhud. Kemudian Nabi SAW mengatur strategi untuk menjepit kaum musyrikin di antara Uhud dan Jabal Ain. Kemudian meletakkan pasukan pemanah di Jabal Ain dengan dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Baik, ini yang terakhir kali kita bahas ya. Jadi sudah siap-siap untuk apa kontak senjata. Nah, ini kira-kira bagaimana kondisi pertempuran petanya. Jadi untuk bisa lihat dari sebelah kiri ini dari sebelah utara pada ya, dari sebelah utara tapi dari barat ya, apa istilahnya ya, dari sebelah barat. Nah, ini musuh kaum musyrikin maju, kemudian dari sebelah timur pasukan kaum muslimin, atau lebih tepatnya ini dari arah selatan, jadi dia itu membelok dia. Nah, kemudian dijepit oleh Rasulullah SAW antara Jabal Uhud dan Jabal Rumah atau Jabal Ain. Nah, di sini pasukan kaum musyrikin dijepit oleh Rasulullah sehingga 3.000 pasukan itu menjadi tidak efektif. Nah, cuma nanti pada perang Uhud setelah pasukan pemanah itu turun, ya, ini kan ini tempat pasukan pemanah, ini Jabal Rumah ya, dulu namanya Jabal Ain, sekarang dikenal dengan Jabal Rumah. Nah, ini pasukan pemanah ya, jadi kaum muslimin sangat-sangat berada dalam posisi yang strategis ya. Yang pertama, 3.000 pasukan dari kaum musyrikin di sini menyerang, untuk melihat di presentasi ya, 3.000 pasukan itu menjadi tidak efektif. Kenapa? Karena celahnya sempit. Nah, kemudian kaum muslimin 1.000 orang cuma, jadi dia bisa masuk ke sini. Nah, kemudian arus pasukan ini juga dijaga oleh para pemanah. Kalau pemanahnya melihat ada orang yang mencoba menyerbu dari sini, mereka cegat dengan panahnya. Ya, nanti kita sebutkan apa Khalid bin Walid itu berkali-kali dia mau mencoba memukul dari belakang, tapi nggak bisa. Ya, pasukan pemanah kalau di pasukan berkuda kalau dipanah ya nggak bisa jalan mereka. Nah, seperti ini kondisinya. Kemudian seperti biasa ya, seperti perang Badar terjadi duel terlebih dahulu ya. Terjadi duel terlebih dahulu antara perwakilan kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Maka salah seorang pendekar Quraisy dan pembawa panji mereka namanya Tolha bin Abi Tolha Al-Abdari. Al-Abdari ini nisbat kepada Bani Abduddar. Al-Abdari. Bani Abduddar ini mereka memang dari zamannya kakeknya Rasulullah SAW, Hashim, mereka sudah diserahi untuk pegang panji perang. Jadi kalau misalnya perang, keluarga mereka inilah yang ditugaskan untuk memegang panji, panji-panji pasukan. Nah, ketika itu Talhah bin Abi Talhah Al-Abdari dari Bani Abduddar, ya, dia menantang duel ya, dari atas ontanya. Maka yang maju ketika itu adalah sahabat yang mulia Zubair ibn Awam, hawarinya Rasulullah SAW. Ya, hawarinya Rasulullah SAW. Maka tantangan tersebut dilayani oleh Zubair. Kemudian dia mendekati unta Abu Talha. Kemudian dia tumbangkan unta tersebut. Kemudian Abu Talha terjatuh lalu dibunuh oleh Zubair bin Awam. Jadi ini awal pertempuran. Jadi awal pertempuran itu banyak sekali kemenangan-kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin. Ya, banyak sekali kemenangan-kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin. Nah, kemudian Panji Quraisy ya, setelah itu baru terjadi pertempuran ya, pertempuran dengan begitu hebatnya. Ya, pertama tadi siapa yang memegang panji namanya Talhah bin Abi Talhah. Kemudian karena dia mati dia ya terbunuh oleh Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, Maka panjinya diambil oleh adiknya yang bernama Utsman bin Abi Talha. Kemudian datang Hamzah, dibunuh oleh Hamzah, terbelah tubuhnya Utsman bin Abi Talha, panjinya kemudian diambil oleh Abu Sa'id bin Abi Talha. Jadi semuanya dari Bani Abdul Dar, dari anak keturunannya Abi Talha. Kemudian Abu Sa'id dipanah oleh Sa'd ibn Waqqas sampai mati. Kemudian adalah sebagai riwayat disebutkan bahwa Ali yang membunuhnya. Al-Muhim Abu Sa'id bin Abi Talha mati, kemudian diambil oleh Musafiq bin Abi Talha. Lalu Musafiq pun mati dipanah oleh Asim bin Thabit. Ya, setelah Musafiq maka diambil lagi oleh keponakannya Kilab bin Abi Talha bin Abi Talha. Ya, kemudian Kilab diserang lagi oleh Az-Zubair sehingga tewas, kemudian diganti lagi oleh Al-Jalas bin Talha bin Abi Talha. Kemudian diserang lagi oleh Talha bin Ubaidillah sampai tewas. Berarti ada berapa ini ya? Ya, dari keluarganya dari Bani Abdul Dar yang ditugaskan memegang panji Quraisy, Talha bin Abi Talha mati kemudian diganti oleh Utsman bin Abi Talha. Ya, kemudian mati ganti lagi Abu Sa'id bin Abi Talha. Kemudian ganti lagi Musafiq bin Abi Talha, Kilab bin Abi Talha, Kilab bin Talha bin Abi Talha, kemudian Al-Jalas bin Talha bin Abi Talha. Ya, jadi ini runtutan pemegang panji. Kalau kita lihat mereka semua satu keluarga. Ya, yang kembalinya nanti kepada Bani Abduddar. Makanya nisbahnya Al-Abdari. Al-Abdari ini nisbat kepada Bani Abduddar. Taib barakallahu fikum. Nah, kemudian juga ada banyak sekali kisah-kisah heroik yang terjadi di Perang Uhud ya. Di antaranya disebutkan dari sahabat Abu Dujanah, kisahnya sahabat Abu Dujanah namanya Simak bin Khurasyah ya. Di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha saifan yauma Uhudin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengambil suatu pedang ya pada perang Uhud. Kemudian beliau mengatakan man ya'khudhu hadha saif. Siapa yang akan mengambil pedang ini? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pedang. Ini siapa yang mau pakai pedang ini? Ya tentu suatu kebanggaan ya bisa memakai pedang yang ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadahu qaum, maka kemudian ya sekelompok orang pun ingin mengambilnya. Ya, fa ja'alu yanzuruna ilaihi, maka kemudian atau mereka hal yang demikian menarik perhatian mereka, kemudian mereka melihat pedang tersebut ya, mereka berkeinginan, semuanya orang melihat itu hendak mengambil pedang tadi. Ya, ditawarkan oleh Rasulullah, siapa yang mau ngambil pedang ini? Tentu ini suatu hal yang sangat membuat bangga ya, kalau misalnya bisa menerima pedang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika orang-orang itu ingin ya, beliau kemudian menambahkan, "Man ya'khudhu bihaqqihi fa ahjamal qaum." Ya, "Man ya'khudhu bihaqqihi." Siapa yang mengambilnya dengan haknya? Ya, "fa ahjamal qaum," maka kemudian orang-orang mundur. Dalam riwayat yang lain, apa haknya ya, mereka bertanya, apa haknya wahai Rasul ya? Haknya adalah dia mengambil pedang ini kemudian dia maju bertempur habis-habisan melawan musuh. Demikian kira-kira kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ahjamal qaum, maka orang-orang mundur. Ya berarti apa? Maksudnya Nabi itu diberi pedang biar apa? Berjuang habis-habisan di tengah-tengah musuh. Fa qala Abu Dujanah, Simak. Maka kemudian majulah Abu Dujanah, nama aslinya Simak. Ya, ana akhudhu bihaqqi. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, aku akan mengambil dengan haknya." Ya, fa akhadahu fa falaqa hamal musyrikin. Kemudian dia mengambilnya lalu dia membelah barisan kaum musyrikin. Ya. Demikian kisahnya siapa? Abu Dujanah Simak yang mengambil pedang dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di sana ada kisah lagi Handalah bin Abi Amir. Ya. Handalah ini baru saja menikah dia. Ya, jadi Handalah ini baru saja menikah. Nah, ketika itu dia masih menikmati bulan madunya. Bapaknya ini Abu Amir. Abu Amir ini yang kemarin itu ikut mengebosi pasukan kaum muslimin untuk tidak berperang. Ya, Abu Amir Ar-Ruhban yang dia seorang rahib. Ya, seorang rahib yang kemudian diganti gelarnya oleh kaum muslimin oleh orang-orang Ansar menjadi Abu Amir Al-Fasiq. Ya, karena dia menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memprovokasi kaum muslimin untuk tidak ikut berperang. Maka dia punya anak namanya Handalah, Handalah bin Abi Amir. Nah, Handalah bin Abi Amir ini baru menikah. Baru saja dia menikmati bulan madu ya yang penuh kemesraan dengan istrinya, kemudian datang panggilan jihad. Maka kemudian beliau radhiyallahu anhu bergabung dengan kaum muslimin dan berjihad dengan penuh gagah berani Sampai kemudian dia bertemu dengan Abu Sufyan bin Al-Harb, ya, Abu Sufyan komandan perangnya. Maka kemudian dia ingin membunuh Abu Sufyan, ya. Tentu kalau perang kita bisa membunuh komandan, ya, pasukan musuh akan hancur berantakan kalau enggak ada lagi komandannya. Maka kemudian Hanzalah ini mencari Abu Sufyan sampai kemudian dia bertemu dengan Abu Sufyan. Namun ketika itu ada Syaddad bin Al-Aswad. Abu Sufyan hampir saja mati, tapi ketika itu ada Syaddad bin Al-Aswad, kemudian dia ini menyerang Hanzalah, kemudian Hanzalah pun mati syahid, ya. Hanzalah pun menjumpai syahid, ya. Ini kisahnya Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian juga kisah heroik lainnya, ya, yang terjadi di tengah-tengah perang Uhud adalah terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, wadahulu Hamzah ini memang sudah dikenal, ya, di perang Badar beliau adalah bintangnya perang Badar. Maka kemudian orang-orang Quraisy menaruh dendam kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka kemudian Jubair bin Mut'im, ya, menjanjikan kebebasan kalau dia bisa membunuh membunuh Hamzah sebagai balas dendam. Karena Hamzah telah membunuh Tu'aimah bin Adi dalam perang Badar, maka Wahsy bin Harb ini dijanjikan kebebasan oleh tuannya. Kalau kamu bisa membunuh Hamzah, maka, ya, engkau akan mendapatkan kebebasan. Siapa yang tidak ingin mendapatkan kebebasan, ya? Namanya budak, ketika dijanjikan kebebasan, tentu dia akan berusaha untuk mendapatkannya, untuk kembali lagi hidup normal, menjadi orang biasa. Maka kemudian dalam perang Uhud tersebut dia mengendap-endap, berusaha mendekati Hamzah radhiyallahu anhu, lalu kemudian diam-diam dia melempar tombaknya. Kemudian lemparannya tepat mengenai sasaran sehingga menyebabkan Hamzah radhiyallahu anhu wafat sebagai syahid, ya, dalam peperangan ini. Maka beliau, ya, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Syuhada, penghulunya para syuhada Uhud. Ya. Dan Hamzah ini masyaallah, ya, dimakamkan di Uhud, ya, beliau dimakamkan di Uhud. Pernah ada terjadi banjir sekitar tahun 90-an, terjadi banjir di Uhud itu yang menyebabkan jasad-jasadnya para sahabat yang dimakamkan di Uhud ini keluar, ya, karena mungkin airnya tergerus, kemudian keluarlah tampak mayit-mayit mereka itu masih dalam keadaan utuh, ya. Jadi mayatnya Hamzah dan para syuhada Uhud ini masih dalam keadaan utuh. Ya, nah, ketika itu disebutkan dalam sebagian riwayat, walaupun riwayat ini dikritik oleh sebagian ulama, bahwa Hindun, ya, istrinya Abu Sufyan ketika itu membelah perutnya Hamzah, kemudian mengeluarkan jantungnya, karena dia saking dendamnya dengan Hamzah yang telah membunuh anaknya juga di perang Badar, kemudian dia ambil jantungnya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian dia kunyah. Tapi Allahu a'lam, ya, saya pernah baca tulisannya Syekh Ibn Baz radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meragukan kisah ini, ya, karena Hindun ini orang yang terhormat, ya, wanita terhormat, sedangkan kanibalisme itu, ya, semua orang sepakat, ya, semua bangsa itu sepakat itu suatu hal yang abnormal, ya. Maka kata Syekh Ibn Baz, ya, riwayatnya perlu dilihat lagi, kata Syekh Ibn Baz, ya, kemungkinannya riwayatnya tidak sahih. Nah, yang membawakan riwayat ini adalah Ibnu Hisham, ya, oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya. Ibnu Hisham atau Ibnu Ishaq yang membawakannya dalam sirahnya. Cuma Allah alam tentang kesahihannya, ya. Nah, Wahsy sendiri, ya, beliau akhirnya kemudian masuk Islam, ya, pada akhir kehidupannya beliau masuk Islam. Namun ketika bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam masih menyimpan kekecewaan terhadap Wahsy. Ya. Karena apa? Walaupun dia sudah masuk Islam, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia biasa juga, beliau memiliki emosi, ya, memiliki perasaan juga. Jadi ketika Wahsy ini bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul merasa sedih. Kenapa Wahsy inilah yang telah membunuh Hamzah? Walaupun dia kemudian masuk Islam, ya. Cuma namanya kekecewaan, ya, sudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Wahsy, ya, aku tidak mau melihat wajahmu lagi, ya. Mau terakhir kali ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Wahsy pun merasa sangat kecewa, ya. Dia telah membuat sedih Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun berazam untuk membuat kontribusi terhadap Islam. Maka kemudian azamnya tersebut terwujudkan kapan? Ketika beliau radhiyallahu anhu, ya, ikut dalam ekspedisi Yamamah. Ekspedisi Yamamah ini dipimpin oleh Khalid Ibn Walid untuk menumpas pasukan Nabi palsu, untuk menebas Nabi palsu, ya, Musailimah Al-Kadzab, ya, perang Yamamah. Nah, ketika itulah Wahsy menuntaskan tadi janjinya, bahwa dia berjanji untuk menukar kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu. Dia kemudian menombak Musailimah, sehingga kemudian Musailimah mati. Jadi yang bunuh Musailimah itu Wahsy bin Harb, yang sebelumnya membunuh siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Baik. Kemudian juga kisah yang sangat heroik ini, Mus'ab, ya, Mus'ab bin Umair. Kita tahu Mus'ab bin Umair ini kisahnya luar biasa, ya. Beliau adalah seorang yang pemuda yang terpandang dari kalangan Muhajirin. Kemudian diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di Yathrib, dan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dia banyak mengislamkan penduduk Yathrib. Jadi banyak sekali penduduk Yathrib atau penduduk kota Madinah itu yang masuk Islam, ya, karena setelah dakwahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Kemudian Mus'ab ini ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk memegang panji kaum muslimin, terutama panji kaum muhajirin di perang Uhud. Maka Mus'ab bin Umair disebutkan oleh para ulama, dia diburu oleh pasukan Quraisy. Kenapa? Karena wajahnya mirip dengan Rasulullah SAW. Karena dia mirip dengan Rasulullah SAW, maka Mus'ab bin Umair diburu oleh pasukan kaum musyrikin. Kemudian ada seorang yang bernama Ibnu Kam'ah. Ibnu Kam'ah ini kemudian yang membunuh Mus'ab bin Umair. Maka panji pasukan lalu langsung diambil alih oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik. Nah, di awal pertempuran, kalau kita melihat tadi bagaimana semangatnya para sahabat dalam memerangi musuh, ya, dan strategi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjepit pasukan kaum musyrikin, ini efektif. Sehingga kaum muslimin pun mendapatkan kemenangan, ya, berhasil kemudian dipukul mundur pasukan kaum musyrikin, ya, karena beda, ya, motivasinya. Kaum muslimin ini memang yang mereka cari adalah mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun kaum musyrikin, ya, mereka ini orang-orang yang sebenarnya tidak punya motivasi terlalu kuat, ya. Ya, makanya dalam peperangan itu yang paling penting itu adalah spiritnya, motivasinya, untuk apa kita berperang. Kalau orang sudah tidak punya motivasi untuk berperang, ya, susah dia untuk apa mendapatkan kemenangan. Tapi karena kekuatan iman yang ada pada diri para sahabat, ya, dan janji surga yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, maka mereka pun bersemangat untuk berperang. Sampai kemudian terpukul mundur. Ya, dan mereka pun tidak peduli lagi. Ingat, kemarin kita sampaikan mengapa kaum musyrikin itu membawa kaum wanita untuk ikut berperang, ya, dengan tujuan agar kalau mereka mundur, kaum wanita akan, ya, mengolok-olok orang-orang yang mundur, akan mengata-ngatai orang-orang yang mundur, ya. Tapi mereka nggak peduli lagi karena desakan demikian kuatnya kekuatan kaum muslimin, ya, mereka lari tunggang langgang sampai nggak peduli lagi dengan kaum wanita, ya, mau diolok-olok ya terserahlah, yang penting kita kabur menyelamatkan diri. Terlebih lagi kaum wanitanya juga ikut kabur, karena begitu pasukan kaum muslimin sudah mulai merangsek ke barisannya mereka, ya, maka ikut kaburlah kaum wanita, sampai kemudian kata para sahabat, ya, mereka bisa melihat apa betis-betis dan gelang-gelang kaki wanita-wanita musyrikat. Ya, jadi mereka kabur semua. Nah, inilah bermulai tragedinya, barakallahu fikum. Ya, pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, jangan kalian meninggalkan bukit ini. Ya, bukit ini sangat strategis, jangan kalian meninggalkan bukit ini. Ya. Walaupun sampai burung-burung bangkai memakan pasukan kaum muslimin, jangan. Ya, pokoknya jangan. Kalau belum ada perintah, jangan kalian tinggalkan. Ataupun walaupun kita sudah memperoleh kemenangan, kalau belum ada instruksi dari Rasulullah SAW, jangan tinggalkan. Ya, kalau ada instruksi baru tinggalkan. Maka para sahabat ini kemudian, ya, mungkin mereka berijtihad, melihat kaum muslimin sudah meraih kemenangan, ya, pasukan kaum musyrikin pun sudah lari tunggang langgang, ya, saatnya turun untuk mengambil ghanimah. Padahal Abdullah bin Jubair mengatakan kepada mereka, jangan kalian turun, karena belum ada perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam, jangan turun kalian. Tapi ya seperti itulah keadaannya, qadarullah, Allah Subhanahu wa taala ingin menakdirkan, ya, sesuatu, maka terjadilah perkara tersebut. Ya, mereka melihat kaum musyrikin sudah lari tunggang langgang, kemudian meninggalkan ghanimah yang demikian banyak, turunlah mereka untuk mengumpulkan ghanimah. Ya, inilah awal bencana bagi pasukan kaum muslimin ketika mereka tidak mengindahkan instruksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak meninggalkan Jabar Rumah. Ya, ketika mereka sudah tidak mengindahkan lagi, maka mulailah keadaan berbalik. Bagaimana keadaan itu bisa berbalik? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, Khalid bin Walid melihat bahwa gunung atau Jabar Rumah atau Jabal Ainain itu tidak lagi dijaga. Ya, tidak lagi dijaga. Berarti apa? Kita bisa bebas nyelonong. Ya, kita bisa memotong jalan untuk menyerang barisan kaum muslimin dari belakang. Ya. Nih. Jadi kita lihat lagi, nah ini petanya. Yang warna biru ini, barakallahu fikum, ini pasukannya Khalid bin Walid. Dan ingat, Khalid bin Walid itu memimpin 100 orang dengan kuda. Ya, yang namanya kuda itu bisa berlari dengan cepat. Jadi ketika di sini kaum musyrikin sudah terpukul mundur, ya, kaum musyrikin sudah terpukul mundur, kaum muslimin kemudian mulai mengumpulkan ghanimah, kemudian orang-orang yang ada di bukit juga ikut turun sehingga tidak ada lagi yang berada di bukit. Padahal 50 itu ya, 50 pasukan pemanah itu efektif sekali ya. Pasukan Khalid kan 100 kuda ya. Kalau mereka dihujani oleh panah dengan 50 panah, ini juga sudah membuat mereka repot. Makanya mereka enggak berani. Nah, begitu Jabar Rumah ini sudah kosong, mulailah Khalid bin Walid berjalan ya, menyerang dengan begitu cepat ya. Cret dari belakang. Nah, inilah mulai dari bencana bagi kaum muslimin. Lihat ya. Begitu diserang dari belakang, kocar-kacir. Nah, pasukan kaum musyrikin yang terusir balik lagi. Yang mundur balik lagi. Sehingga apa yang terjadi? Kaum muslimin terjepit. Ya, dari sini ada pasukannya Khalid Ibnul Walid, pasukan berkudanya Khalid Ibnul Walid. Dari sini mereka sudah diserang kembali oleh pasukannya kaum musyrikin yang sebelumnya mereka kejar-kejar. Ya. Paham ya situasinya bagaimana ya? Ya, jadi seperti itulah keadaannya. Kaum muslimin yang sebelumnya mengalami kemenangan dengan gemilang, walaupun ada yang jatuh korban di tengah-tengah mereka, namun kemudian terjepit mereka akibat serangan balik yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Ya, maka mendapatkan serangan yang tidak terduga ini, kaum muslimin kelabakan dan kocar-kacir sehingga suasana tidak terkendali. Ya, dari sana ada serangan balik dari kaum musyrikin, dari sini ada serangannya Khalid bin Walid. Maka ketika itulah terjadi peristiwa yang cukup menyedihkan, yakni terbunuhnya sebagian kaum muslimin oleh kaum muslimin itu sendiri, oleh kawan-kawannya, oleh satu pasukan. Ya, oleh satu pasukan. Ya, di antara yang menjadi korban itu adalah Al-Yaman. Ya, Al-Yaman ini adalah sahabatnya bapak dari sahabat Hudzaifah. Makanya namanya Hudzaifah Ibnul Yaman. Ya, Hudzaifah Ibnul Yaman. Maka kemudian Hudzaifah ini sudah berusaha dia berteriak-teriak mengingatkan kaum muslimin bahwa yang mereka perangi ini adalah ayahnya, tapi terbunuh akhirnya. Ya, terbunuh kemudian bapaknya Hudzaifah Ibnul Yaman ya dalam peperangan. Kemudian setelah bapaknya meninggal, Hudzaifah mendoakan para sahabat, ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Kenapa? Karena ya mau gimana lagi, namanya kondisi seperti itu ya, dalam keadaan yang demikian kalut ya, sehingga kaum muslimin pun sampai membunuh temannya sendiri ya, tanpa sengaja. Baik. Kemudian juga ada sahabat Anas bin An-Nadhr ya, Anas bin An-Nadhr ya. Ketika mulai terjadi ekskalasi peperangan ya, maka dia Anas bin Nadhr ini termasuk yang tidak ikut perang Badar ya, maka kemudian dia pun semangat sekali untuk membalas ketidakhadirannya di perang Badar. Dia berperang sampai kemudian mati syahid ya. Ketika dilihat jasadnya Anas bin Nadhr ini tidak kelihatan lagi. Ya, tidak bisa dikenali lagi karena saking banyaknya luka yang beliau dapati. Dan orang musyrik ini juga jahatnya mereka sampai memutilasi ya, dipotong-potong jenazahnya kaum muslimin agar menimbulkan ketakutan di tengah-tengah mereka. Untuk menimbulkan ketakutan di tengah mereka, mereka sampai potong-potong ya jasadnya para sahabat sehingga hampir tidak dikenali. Ya, Anas bin An-Nadhr. Kemudian ya, tentang Anas bin An-Nadhr dan para mujahid, karena mereka sebelumnya sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian menjumpai kematian di Ma'rakah atau di Ghazwatul Uhud, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir, wa ma baddalu tabdila." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan di antara kaum muslimin, ya, di antara orang-orang yang beriman, ya, rijalun shadaqu ma 'ahadu, ada orang-orang yang jujur atau menepati apa yang telah mereka janjikan. Ya, apa yang telah mereka janjikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum ma 'ahadullahu 'alaihi wa faminhum man qada nahbah." Dan di antara mereka ada yang gugur, artinya menunaikan janji tersebut. "Wa minhum man yantadhir." Dan di antara mereka ada yang menunggu. Ya, ada yang menunggu. Jadi mereka yang penting sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin di antara mereka ada yang gugur, ya, dan menunaikan janjinya. Di antara mereka masih menunggu kesempatan. Artinya lain, di lain kesempatan mereka akan ikut juga meninggal. Ya, mereka juga akan ikut meninggal di medan jihad. Baik. Kemudian barakallahu fikum, ya, ketika itu terdengar kabar bahwa Rasulullah SAW telah gugur. Jadi ini juga termasuk strategi peperangan, ya. Jadi menebarkan hoax di tengah-tengah pasukan untuk menurunkan moral pasukan lawan, ya, disebarkan kabar bahwa komandannya telah terbunuh. Ya. Dikabarkan bahwa komandannya telah terbunuh, yakni Rasulullah SAW. Ya. Maka kemudian terdengar kabar bahwa Rasulullah SAW telah terbunuh. Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Ya, mereka mencari mana sosok Rasulullah SAW. Ini Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ketika itu berusaha untuk mencari sosok Rasulullah SAW. Kemudian beliau dapati Rasulullah SAW itu masih hidup. Maka Ka'ab bin Malik berteriak mengkhabarkan kepada pasukan kaum muslimin bahwa beliau alaihissalatu wassalam masih hidup. Nah, hal ini tentu kembali membangkitkan spiritnya pasukan kaum muslimin. Ketika mengetahui Rasulullah SAW masih hidup, mengetahui bahwa Rasulullah SAW belum terbunuh, mereka kembali bersemangat untuk berperang. Ya, tapi ada efek buruknya juga ketika Ka'ab bin Malik berteriak, "Wahai kaum muslimin, ya, Rasulullah masih hidup." Maka apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin? Ya sudah, mereka cari suara tadi, ya, untuk memburu Rasulullah SAW. Ya, setelah mereka tahu bahwa Rasulullah SAW itu masih hidup, mereka pun mencari mana Rasulullah SAW. Mereka pun menyerbu ke mendekati Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga Rasulullah SAW diserang habis-habisan oleh kaum musyrikin. Maka kemudian Rasulullah semakin terpojok, sehingga gugurlah 7 sahabat dari kalangan Ansor yang mengorbankan diri mereka untuk melindungi Rasulullah SAW. Ya, demikian juga ada para sahabat di antara Talha bin Ubaidillah, Sa'd bin Waqqas, dan Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, mereka mengerumuni Rasulullah SAW untuk melindungi beliau. Ya, bahkan ketika itu karena sengitnya serangan dari kaum musyrikin membuat pipi Rasulullah SAW itu robek, dan kemudian dan juga gigi taring beliau itu sampai patah. Ya. Maka kata Nabi SAW ketika itu, "Kaifa yuflihu qaumun sajju wajha nabiyyihim, ya, wa kasaru rubaiyatihi wa kasaru rubaiyatahu." Bagaimana mungkin akan selamat sebuah kaum yang mereka melukai nabi-nabi mereka, ya, dan juga mematahkan gigi taring dari nabi mereka. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini bukan urusanmu sama sekali. Bisa jadi mereka bertobat kemudian diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang zalim. Ya, artinya bisa jadi orang yang melukai Rasulullah SAW ini kemudian bertobat. Ya, Nabi SAW ini seakan-akan memutus mereka, memutus rahmat Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Ya, maka itu bukan urusanmu. Nantilah Allah Subhanahu wa taala, kalau memang mereka pantas untuk diazab, nanti mereka akan diazab. Ya. Tapi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan hidayah kepada mereka, maka mereka akan bertaubat. Maka mereka akan bertaubat. Nah, ketika itu ada Ubay bin Khalaf. Ya, Ubay bin Khalaf, wallahu taala alam, kalau saya baca sepanjang yang saya baca dari Sirah An-Nabawiyah, ini satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah SAW dalam pertempuran dengan tangan beliau sendiri. Ya, jadi kalau ada yang tanya, Nabi itu sebenarnya bunuh orang enggak sih? Ya, saya pernah ditanya oleh jamaah ya waktu ngisi sirah, Ustaz, Nabi itu sebenarnya bunuh orang enggak sih dalam peperangan? Beliau kan rahmatan lil alamin. Sebenarnya bunuh orang enggak beliau dalam peperangan? Jawabannya ya, beliau pernah membunuh orang. Dan saya dapati cuma satu orang ini saja yang dibunuh oleh Rasulullah SAW dalam medan pertempuran. Ya, ini siapa? Ubay bin Khalaf. Jadi Ubay bin Khalaf ini pernah mengejek-ngejek Nabi alaihi salatu wasalam, sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam, ya ini ambil kudaku kalau engkau berhasil membunuhku, katanya. Ya, maka kemudian terjepitlah keadaan Rasul sallallahu alaihi wasalam ketika itu, ya didesak oleh Ubay bin Khalaf sampai beliau berada di tepian bukit, artinya sudah berada di bagian bukit sehingga gak bisa lari kemana-mana. Nah, ketika itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ketika itu baju besinya Ubay menggunakan baju besi. Nah, ada bagian yang tidak terlindungi oleh baju besi. Ini apa? Leher. Ya, kan kalau kepala itu pakai helm, kemudian kalau badan kan pakai apa? Pakai baju besi yang terbuat dari rantai. Nah, ketika itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat peluang, ya. Lehernya terbuka, lehernya si Ubay terbuka, maka kemudian dilempar tombak oleh Rasulullah SAW, maka Ubay pun terlempar dari kudanya, darah terus-menerus mengucur deras, seperti itu, ya. Kemudian dia pun kabur, ya, karena sudah ditombak sama Rasulullah SAW, kena lehernya, maka Ubay pun kembali kepada kaum musyrikin sambil berteriak-teriak, Muhammad telah membunuhku, Muhammad telah membunuhku, ya. Kemudian Ubay tewas, jenazahnya pun dibawa kembali ke Mekah. Ini salah satu-satunya record dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membunuh orang yang bisa saya temukan. Ya, jadi kalau misalnya ditanya kapan Nabi membunuh orang, ya inilah Ubay bin Khalaf ini. Kalau yang lainnya, ya mungkin beliau sebagai pemberi keputusan, ya, menentukan hukum. Tapi yang mengeksekusi tetap para sahabat. Kecuali Ubay bin Khalaf ini. Ubay bin Khalaf ini dibunuh oleh tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ketika Rasulullah terluka, ini sudah kita bahas tadi, ya, beliau mengatakan kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum, ya. Nah, luka beliau kemudian diobati oleh Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, dengan cara membakar potongan tikar, kemudian abunya diletakkan di lukanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk menghentikan pendarahan. Ya, kalau zaman sekarang apa? Dijahit, ya. Kalau zaman dulu dices. Ya, dikasih debu oleh Fatimah radhiyallahu anha sehingga berhentilah pendarahan dari lukanya Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan berubah kembali. Setelah kaum muslimin berada dalam keadaan yang terjepit, mereka diserang dari dua belah arah oleh kaum musyrikin, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kantuk kepada para sahabat. Ya, rasa kantuk. Tiba-tiba para sahabat di tengah pertempuran, mereka merasa mengantuk. Kemudian setelah hilang rasa kantuknya, segar. Seperti orang baru bangun tidur, segar. Ya, setelah kantuknya hilang, Allah Subhanahu wa taala cabut rasa kantuk itu, maka muncullah, ya, semangat baru dari kalangan kaum muslimin. Ya. Disebutkan oleh sahabat Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kuntu fi man taghasyahul annu'as yauma Uhud. Saya termasuk orang yang kena kantuk di perang Uhud. Jadi ini termasuk mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pasukan kaum muslimin, ya, merasakan kantuk. Kemudian setelah itu mereka segar kembali. Ya, kata Abu Talha Ansari, hatta saqata sayfi min yadi miraran. Ya. Yaskutu wa akhudhuhu wa yaskutu fa akhudhuhu. Ya, sampai kemudian kata Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu, sampai pedang saya jatuh beberapa kali. Setiap kali jatuh saya ambil. Nah, kemudian setelah itu mereka menjadi segar. Ya, muncul kekuatan kembali di tengah-tengah kaum muslimin, dan mereka pun mulai memukul mundur pasukan kaum musyrikin. Ya, mulai memukul mundur pasukan kaum musyrikin. Jadi kembali lagi kondisinya. Ya, setelah turunnya rasa kantuk tersebut, mereka kembali mendapatkan kekuatan, kembali mendapatkan semangat sehingga bisa memukul mundur pasukan kaum musyrikin. Nah, ketika itulah Abu Sufyan dengan sombongnya dia mengatakan, ya, bertanya kepada kaum muslimin, "Mana Muhammad?" Ya, "Mana Muhammad?" Ya, "Adakah Muhammad di tengah-tengah kalian?" Dia ingin ngecek, ya, ingin ngecek Rasulullah itu sudah meninggal atau belum. Taib, nggak ada yang jawab. Kata Nabi SAW, jangan dijawab. Ya, jangan dijawab. Maka kemudian dia bertanya, "Adakah Abu Quhafah di tengah-tengah kalian?" Ya, "Adakah Abu Quhafah di tengah-tengah kalian?" Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, jangan dijawab. Abu Quhafah ini maksudnya Abu Bakar. Ya, maksudnya adalah Abu Bakar. Kemudian mereka bertanya, "Adakah Umar bin Khattab di tengah-tengah kalian?" Maka lagi-lagi, ya, Rasul SAW mengatakan, jangan dijawab, ya. Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, ya, mereka semuanya sudah dibunuh, sudah terbunuh, karena kalau mereka masih hidup pasti akan ada jawaban, pasti akan ada jawaban. Ya, maka kemudian Umar bin Khattab mendengar ucapan Abu Sufyan tersebut, dia pun bangkit, kemudian dia mengatakan, ya, engkau telah berdusta wahai musuh Allah. Ya, sesungguhnya, ya, Allah Subhanahu wa taala, atau semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kesedihanmu. Ya, mengekalkan kesedihanmu. Taib. Kemudian dia memuji, ya, si Abu Sufyan memuji sesembahan-sesembahan yang ada pada kaum musyrikin. Ya, kata Umar tadi apa? "Ya aduwallah innal ladzina dzakartum ahya faqad abqallahu ma yasu'uk." Ya, kata Umar itu tadi, "Ya aduwallah, wahai musuh Allah, sesungguhnya orang-orang yang kau sebutkan tadi masih hidup, ya. Innal ladzina dzakartum ahya." Ya, sesungguhnya yang orang-orang yang kau sebutkan tadi masih hidup. "Waqad abqallahu ma yasu'uk." Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan apa yang membuatmu sedih, apa yang memperburuk keadaan dirimu. Kemudian kata Abu Sufyan, ya, "A'li hubal." Tinggikanlah hubal. Junjunglah hubal. Maka mulai ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan para sahabat untuk membalas seruannya Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan ini sudah mulai memuji-muji berhala kaum musyrikin. Kata Nabi SAW, "Qulu Allahu a'la wa ajal." Balas ucapannya. Ucapkan bahwa Allah a'la wa ajal. Allah itu maha tinggi dan Allah itu lebih tinggi dan lebih mulia. Kemudian dikatakan oleh Abu Sufyan, ya, "Lanal uzza wa la uzza lakum." Kami memiliki uzza, sementara kalian tidak memiliki uzza. Ya, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, "Ala tajibunah." Tidakkah kalian jawab apa yang dia katakan? Maka kemudian para sahabat bertanya, "Fabima nakul?" Dengan apa kami menjawabnya? "Qala kullu qulu Allahu maulana wala maula lakum." Jawablah, ya, berikan jawaban kepada dia, katakan, "Ya Allah adalah pelindung kami dan tidak ada pelindung bagi kalian." Ya. Kemudian kata Abu Sufyan, ya, ketika itu, "An amta fa'al yauma bi yaumi Badr." Ya, kata dia, ya, "Berangkatlah." Ya, sesungguhnya ini adalah balasan terhadap perang Badar. Maka kemudian dijawab oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "La sawa." Ya, kata siapa? Kata Abu Sufyan, "Kita ini sudah impas. Ya, kalau di perang Badar kalian berhasil mengalahkan kami, maka di perang Uhud ini kami yang mengalahkan kalian." Maka dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "La sawa. Ya, qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar." Ya. Kawan-kawan kami yang meninggal itu tempatnya di surga, Sementara kawan-kawan kalian yang meninggal tempatnya di neraka. Ya, demikian saling berbaras seruan yang terjadi di antara Abu Sufyan dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Maka kemudian karena merasa sudah menang, ya orang-orang Quraisy pun ya meninggalkan perang Uhud, ya meninggalkan medan Uhud dan membawa barang-barang mereka. Mereka meninggalkan para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nah, setelah mereka meninggalkan medan Uhud, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mencari para sahabat. Ya, disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwa yang meninggal ketika itu sekitar 70 orang, sementara kaum musyrikin itu sekitar 20 sampai 30 orang ya. 20 sampai 30 orang. Jadi kebanyakan korbannya itu jatuh dari kaum muslimin. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua syuhada ya, atau memerintahkan para sahabat untuk menggali lubang-lubang ya, menggali lubang-lubang untuk memakamkan jenazah para sahabat yang tewas di perang Uhud atau yang syahid di perang Uhud. Ya, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua syuhada dalam satu lubang. Ya, yang paling banyak hafalannya dimasukkan terlebih dahulu. Yang lebih banyak penguasaannya terhadap Al-Qur'an dimakamkan terlebih dahulu. Ya, dimakamkan terlebih dahulu ini menunjukkan apa? Keutamaan Al-Qur'an ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan menurunkan derajatnya dengan Al-Qur'an juga. Ya, oleh karena itulah para sahabat yang hafalannya lebih banyak diturunkan terlebih dahulu menunjukkan keutamaan mereka. Kemudian mereka dikuburkan di tempat mereka meninggal tanpa dimandikan dan tanpa disolatkan. Jadi enggak disolatin ya. Ini keutamaan orang yang mati syahid ya, tidak dimandikan, tidak disolatkan. Jadi langsung dimakamkan dengan pakaian mereka yang masih berlumur darah. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ketika nanti mereka dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan seperti ketika mereka terbunuh. Hanya saja ya, ini luka-lukanya masih menganga, hanya saja darahnya akan berubah menjadi lebih wangi daripada minyak misik. Daripada minyak misik. Ya, adapun sahabat yang terluka ya, kemudian meninggal di Madinah dikembalikan ke Uhud untuk dimakamkan. Jadi apa? Kalau dia itu meninggalnya walaupun dia masih hidup pasca perang Uhud ya. Di antaranya kalau saya tidak salah itu Abu Salamah ya, termasuk Abu Salamah yang terluka ya, kemudian dimakamkan di perang Uhud. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana syahidun ala haula yaumal qiyamah. Saya akan menjadi saksi bagi mereka di hari kiamat ya. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti ketika hari kiamat beliau akan membela kaum muslimin, mengatakan oh si fulan ini saya saksikan dia ikut perang, dia meninggal di perang Uhud. Si fulan ini juga syahid di perang Uhud. Ya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan pembelaan kepada mereka. Baik. Nah, kemudian pulanglah kaum muslimin ya, pulanglah kaum muslimin mereka kembali ke kota Madinah. Maka di sana mulai kita bisa melihat kesedihan yang dialami oleh kaum muslimin yang ditinggal mati oleh karib kerabatnya. Ya, Hamnah bintu Jahash, ya, Hamnah bintu Jahash radhiyallahu anha, ya, ketika dimakamkan, ya, ketika dikhabarkan tentang syahidnya saudara beliau Abdullah bin Jahash, maka dia beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian mendoakan saudaranya Abdullah bin Jahash. Ya, jadi mungkin seorang kakak atau seorang adik ya ditinggal saudaranya, sedih, tapi dia mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ketika paman beliau dari sebelah ibu Hamzah, ya Hamzah bin Abdul Muttalib, ya ini juga paman beliau dari sebelah ibu, ya dia pun kembali beristirja, ya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia mendoakan pamannya. Namun barakallahu fikum, ketika dia mendapatkan kabar bahwa suaminya Mus'ab bin Umair ya mendapatkan syahid di perang Uhud, maka kemudian menangislah Hamnah. Ya, beliau bisa bersabar ya. Beliau bisa bersabar dengan berita wafatnya Abdullah bin Jahsy ya. Adiknya atau kakaknya dia bisa bersabar. Pamannya meninggal dia bisa bersabar. Ya, ya Abdullah bin Jahsy ya, saudaranya, artinya dia hidup lama dengan saudaranya ya, tumbuh bersama, main bersama, bergaul bersama. Kemudian dia meninggal dunia, dia masih bisa beristirja. Ya, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Demikian juga pamannya, ya. Paman yang sangat beliau sayangi, paman yang beliau muliakan meninggal, dia masih bisa sabar dia. Namun ketika mendengar kabar bahwa suaminya Mus'ab bin Umair ya mati syahid di medan Uhud, maka mulai dia menangis. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, inna zaujal mar'ati minha labi makan. Sesungguhnya seorang suami itu memiliki tempat yang khusus di hati istrinya. Dan kita bisa lihat bagaimana perbedaan ekspresi Hamnah ya, ketika mendengar tiga berita duka. Ketika mendengar berita duka dari tentang saudaranya, dia bersabar, ya, ucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kemudian paman yang meninggal sama. Tapi ketika mendengar berita bahwa suaminya yang meninggal, ya, mulai dia menangis sejadi-jadinya. Ya. Inna zaujal mar'ati minha labi makan. Ya, sesungguhnya seorang suami itu memiliki tempat yang khusus di hati istrinya. Taib. Demikian juga banyak juga di antara para ummahat, para ibu-ibu yang kehilangan, ya, kehilangan anak-anaknya, ada yang juga kehilangan bapaknya, ada yang kehilangan sekaligus, ya, dia kehilangan bapaknya, dia kehilangan suaminya, dia kehilangan putranya. Namun demikian sabarnya mereka, ya, mereka bertanya bagaimana dengan keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena namanya perang, ya, terkadang terdengar kabar, ya, kabar yang tidak-tidak sampai ke kota Madinah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah meninggal dunia. Jadi mereka ingin memastikan ketika pulang pasukan, ya, kaum muslimin ke kota Madinah, mereka pun memastikan, oke, saudara kami meninggal, bapak kami meninggal, suami kami meninggal, putra kami meninggal. Tapi bagaimana dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, setelah mendengar kabar bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan baik-baik saja, ya, maka wanita tersebut mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalalun. Ya, setiap musibah, ya, terasa ringan, ya, setelah mengetahui bahwa engkau selamat. Ya. Jadi walaupun bapaknya meninggal, suaminya meninggal, putranya meninggal, tapi begitu melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dalam keadaan sehat walafiat, ya, atau dalam keadaan, ya, masih hidup, walaupun beliau terluka juga ketika peperangan, ya, maka ini seakan-akan hilang semua musibah setelah mengetahui bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana cintanya para sahabat, ya, para sahabiah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mereka bisa bersabar, ya, dengan musibah yang mereka alami selama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kenapa-napa. Nah, kemudian di sini ada cerita juga, ya. Ya kan kaum musyrikin itu ketika mereka pada babak yang kedua berhasil memukul mundur kaum muslimin atau mengalahkan kaum muslimin, ya, mereka merasa sudah di atas angin, ya. Akhirnya mereka pergi meninggalkan medan Uhud sampai kemudian di sebuah tempat yang bernama Ar-Rauha, ya, yang jaraknya kurang lebih 36 mil dari kota Madinah. Mereka mulai mempertanyakan, sebenarnya kita ini menang apa kalah, ya? Ya, sebenarnya kita ini menang apa kalah? Ya. Karena kan tujuannya tadi perang itu untuk apa? Pertama untuk memukul apa menghancurkan pasukan kaum muslimin. Demikian juga untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan belum tercapai. Kenapa kita kok tiba-tiba sudah di sini saja? Padahal apa? Tujuan belum tercapai. Sehingga muncul perdebatan di tengah-tengah mereka. Sebagiannya ingin pulang ke Madinah. Ayo kita kembali lagi. Balik lagi ke Uhud. Kita hancurkan dengan sebenar-benarnya sampai Muhammad alaihi salatu wasallam, ya, berhasil kita bunuh. Ya. Sebagian lagi enggak. Mereka khawatir. Ya, kalau kita kembali mereka pasti sudah menyiapkan pasukan untuk menghadapi kita. Ya. Maka kemudian diputuskan dalam musyawarah mereka bahwa kembali. Bahwa kembali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memerintahkan para sahabat untuk segera menyongsong mereka di Hamra al-Asad, sekitar 8 mil dari kota Madinah. ketika itu beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu ya untuk berangkat membawa apa 100 pasukan ya 100 pasukan berangkat ke Hamra al-Asad ya di utara kota Madinah untuk menyongsong barisan kaum musyrikin tadi. Kemudian berita ini sampai ke telinganya Abu Sufyan, Ma'bad melalui Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai. Ya, dia mengkhabarkan kepada Abu Sufyan bahwa kaum muslimin telah bersiap-siap lagi untuk menghadapi mereka. Maka muncul ketakutan di tengah-tengah kaum musyrikin, ya sudahlah. Ya, anggap saja kita menang dah. Ya, anggap saja kita menang. Balik lagi kita ke Makkah. Ya, sehingga tidak jadi mereka untuk kembali menghancurkan kaum muslimin. Ya, padahal kalau mereka maju sejarahnya akan berbeda ya. Kalau mereka lanjut saja ya, tapi ya itulah namanya orang kaum musyrikin ya. Beda motivasinya dengan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin yang dicari mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum musyrikin takut dengan kematian. Maka mereka pun kembali ya tidak jadi untuk menyerbu kembali kota Madinah. Nah, ini yang akan kita bahas di akhir pembahasan tentang perang Uhud. Sebenarnya kita ini menang atau kalah ya? Menang atau kalahkah kaum muslimin di perang Uhud? Kalau kita bagi, ya ini analisa perang. Kalau kita bagi, perang Uhud itu bisa terbagi menjadi tiga babak. Ya, tiga babak. Macam orang main bulu tangkis itu ya. Kalau dia babak pertama dimenangkan, kemudian babak kedua dia kalahkan, ada babak ketiga. Maka seperti itulah gambaran perang Uhud. Ada tiga babak, ya. Dua babak dimenangkan oleh kaum muslimin, ya, kaum musyrikin hanya menang di satu babak. Jadi babak pertama kaum muslimin yang menang. Di babak kedua kaum musyrikin yang menang. Tapi di babak ketiga kaum muslimin kembali menang. Ya, kembali menang karena mereka bisa mempertahankan diri, defend. Ya, bisa mempertahankan diri sehingga kaum musyrikin tidak bisa membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau hitung-hitungan pertandingan 2-1 skornya. 2-1 skornya. Ya, pertandingan pertama dimenangkan oleh kaum muslimin, pertandingan kedua dimenangkan oleh kaum musyrikin, adapun finalnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian juga kaum musyrikin Makkah tidak mendapatkan ghanimah dan tidak mendapatkan tawanan sama sekali. Tidak mendapatkan tawanan sama sekali. Ya. Ya. Jadi apa? Di sini kita lihat kaum muslimin enggak bisa dikatakan menang mereka. Enggak dapat ghanimah ya. Namanya orang perang itu ada ghanimahnya, ada tawanannya. Sementara kaum muslimin ada tawanannya. Satu orang dapat tawanan, saya lupa siapa namanya. Hanya saja orang ini dulu pernah dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membuat dia berjanji untuk tidak menyerang lagi kaum muslimin, tapi kemudian dia melanggar janji tersebut lalu dieksekusi. Hanya ada satu tawanan saja. Adapun kaum musyrikin enggak dapat tawanan sama sekali. Ya. Kemudian dari sisi yang lain, ya, kaum musyrikin meninggalkan medan peperangan. Ya, tujuan perang ini untuk apa sih sebenarnya? Menghancurkan kaum muslimin. Nah, itu tujuannya enggak tercapai. Ya, bahkan keinginan mereka untuk kembali ke Madinah dari Ar-Rawha mereka batalkan. Mereka batalkan. Ya, berarti apa? Berarti apa? Ya, tujuan mereka tidak tercapai. Ya, apakah mereka bisa dikatakan sebagai orang yang menang kalau tujuannya tidak tercapai? Jawabannya tidak. Tentu tidak ya. Tentu tidak. Ya. Sehingga apa? Kalau saya sendiri lebih melihat bahwa perang Uhud ini adalah sebuah kemenangan. Oke, memang banyak korban terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, tapi kaum muslimin berhasil untuk menggagalkan rencana kaum musyrikin. Enggak ada targetnya kaum muslimin itu yang tercapai. Ya, menghancurkan pasukan kaum muslimin enggak tercapai, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak tercapai. Ya, sehingga apa? Kemenangan yang sebenarnya adalah berada di tangan kaum muslimin, tetap berada di tangan kaum muslimin. Tapi kalau Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarak Furi, ya beliau punya pendapat agak berbeda, ya, beliau menganggap ya perang ini perang yang tidak tuntas. Ya, istilah beliau al-harbu ya ghairu munfasilah. Perang yang tidak terselesaikan. Perang yang tidak terselesaikan. Kata beliau wa idan fa hadhil ghazwah innama kanat harban ghairu munfasilah. Ya, harban ghairu munfasilah. Kata beliau, dengan demikian perang Uhud ini bukanlah perang yang tuntas. Ya, akhadha kullu fariqin bi qistihi wa nasibih minan najahi wal khasarah. Maka setiap pihak, baik kalangan kaum muslimin maupun kaum musyrikin, telah mengambil keuntungan dan kerugian. Jadi masing-masing mendapatkan keuntungan dan kerugian. Ya, kaum muslimin bisa mengusir kaum musyrikin, tapi mereka juga mendapatkan korban jiwa yang demikian banyak. Sedangkan kaum muslimin, ya kaum musyrikinnya sendiri, mereka berhasil menimbulkan korban jiwa yang demikian banyak di tengah-tengah kaum muslimin, namun tujuan mereka untuk menghancurkan pasukan tidak mereka dapatkan. Ya. Tsumma hada kullun minhuma anil qital. Kemudian kedua belah pihak menjauh dari pertempuran, min ghairi an yafirra an sahatil qital wa yatruku maqarrahu lihtilalil adu. Ya, kedua belah pihak menjauh dari medan pertempuran bukan karena melarikan diri untuk kemudian posisinya dikuasai oleh musuh, ya. Jadi dia bukan kemudian kabur, kemudian dikuasai posisinya oleh musuh, enggak. Mereka sama-sama menjauh. Ya, mereka sama-sama menjauh. Bukan kemudian mereka kabur ke belakang, kemudian posisinya diambil oleh musuh, tidak. Ya, jadi masing-masing memisahkan diri. Ya, orang musyrik menjauh, kaum muslimin juga menjauh. Bukan kaum musyrikin menjauh, kemudian posisinya diambil oleh kaum muslimin, dikejar oleh kaum muslimin, enggak. Enggak ada kejar-mengejar. Enggak ada kejar-mengejar. Ya sudah, orang musyrik kembali, kaum muslimin pun kembali. Enggak ada kejar-mengejar. Maka kata beliau, kesimpulannya, wa hadza huwa makna al-harbi ghairi munfasilah. Inilah yang dimaksud dengan perang yang tidak tuntas. Jadi perangnya tidak tuntas. Jadi ada istilah perang yang tidak tuntas. Ya, di mana masing-masing pihak enggak ada yang dikejar, enggak ada yang mengejar kedua-duanya, kemudian berpaling. Ya. Apalagi tidak ada lawasan perang, tidak ada yang mengambil tawanan perang, ya. Maka ini disebut sebagai perang yang tidak tuntas. Jadi inilah kesimpulannya, ya, bahwa perang Uhud ini adalah perang yang tidak tuntas menurut Syekh siapa? Sofi Rahman Al-Mubarakhuri. Walaupun sebagai ulama mengatakan kita berada dalam posisi, ya, yang mendominasi, lebih mendominasi. Baik, kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Demikianlah pembahasan tentang perang Uhud. Insyaallah besok kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita akan bahas ada beberapa kejadian, ya. Jadi setelah perang Uhud ini adalah perang Ahzab. Ya, ada beberapa kejadian yang berhubungan dengan perang Ahzab, ya. Kejadian yang terjadi antara perang Uhud dan perang Ahzab ini insyaallah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.